kezaliman dan al-fawahish. Baik, perhatikan. Yang pertama, keterikatan, ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah muncul kesyirikan. Yang kedua, saat tunduk terhadap kekuatan marah. Di sini akan melahirkan kezaliman demi kezaliman. Kita tidak akan adil. Akan lahir kezaliman demi kezaliman. Yang ketiga, tunduk taat terhadap kekuatan syahwat. Di sini akan lahir kekejian demi kekejian, fawahish, perbuatan-perbuatan nista demi perbuatan nista. Fa ghayatu at-ta'alluqi bi ghairillahi asy-syirk wa ayyud'a ma'ahu ilahun akhar wa ghayatu ta'ati al-quwwati al-ghadabiyyah al-qatl wa ghayatu ta'ati al-quwwati ash-shahwaniyyah az-zina wa li hadha jama'a Allahu subhanahu bayna ath-thalathah fi qawlihi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Kata beliau, puncak, puncak dari keterikatan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya kesyirikan dan diserunya selain Allah, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah. Coba perhatikan. Lihat segala macam bentuk kesyirikan. Tidak akan lepas dari hati sudah terikat mengharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Kadang selain Allah itu berupa Nabi dan Rasul. Kadang berupa malaikat. Kadang berupa syaitan. Kadang berupa binatang. Kadang berupa benda. Matahari, langit, pepohonan, kuburan, bebatuan. Ketika hati terikat, mengharap, menggantungkan diri, membesarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terwujud kesyirikan. Itu. Karena itulah nilai keimanan yang sangat luar biasa, yang merupakan nilai dari tauhid itu adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifatnya 70,000 umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kesempurnaan tawakalnya, harapannya, ketergantungannya, seluruhnya ingin perkara kebaikan, ingin terhindar dari bahaya dalam keadaan apapun juga, kapan dan dimanapun juga, kepada Allah, hanya kepada Allah. Itu. Tapi kapan ini rusak? Sudah. Kesyirikan dari kesyirikan. Ini. Apalagi ditambah dengan ada yang berbicara. Ada tokoh yang mengatakan bolehnya, ada tokoh yang membenarkan, ada masyarakat juga ikut semua. Sudah. Ketemu sudah. Kan itu ya, ikhwah. Perhatikan ketergantungan hati kita kemana. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selainnya. Baik, kemudian lebih jauh. Wa ghayatu ta'ati al-quwwati al-ghadabiyyati al-qatl. Puncak dari ketaatan terhadap kekuatan marah itu wujudnya pembunuhan, mengalirkan darah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebab kalau taat terhadap kekuatan marah, dia akan melakukan kezaliman demi kezaliman, yang puncaknya teralirnya darah yang haram untuk dialirkan. Dan luar biasa jamaah, pembunuhan itu dosa yang pertama dihisab itu, yang berhubungan dengan sesama makhluk. Kalau yang berhubungan langsung dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang pertama. Wa ghayatu ta'ati al-quwwati ash-shahwaniyah az-zina. Puncak taat terhadap kekuatan syahwat adalah terwujudnya zina, memperturutkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya. Iya, syahwat pandangan, pendengaran ini sampai akhirnya terwujud zina. Itu semuanya karena dia tunduk taat terhadap keinginan syahwatnya. Tiga hal. Karena itulah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala gabungkan tiga hal ini dalam satu ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ayat ini menjelaskan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surah ini, sebelumnya disebutkan beberapa sifat, setelahnya juga disebutkan beberapa sifat. Tetapi ayat sebelumnya satu-satu sifat, ayat setelahnya juga. Tapi yang ini, tiga sifat ini dikumpul dalam satu. Ini dari sini beliau mengambil istimbat, apa rahasia dikumpulkannya ini tiga ini. Lihat sifatnya mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Satu, mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru, tidak mengharap, tidak memohon kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat kan dari yang pertama itu. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. Lihat sifat yang kedua, mereka tidak akan membunuh satu pun jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak yang dibenarkan dalam agama. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka cara yang hak ada qisas dilakukan oleh yang berkuasa. Qisas itu yang hak. Dibunuh juga. Orang kafir memerangi kaum muslimin, kita balas. Cara yang hak. Atau beberapa hal yang lain. Ini dengan cara yang hak. Atau kaum muslimin kemudian murtad. Ada hak agama, tidak mau kembali taubat, maka dibunuh seperti ini. Ini mengalirkan darah dengan cara yang hak yang dilakukan oleh yang berkuasa. Saya lihat mereka tidak akan membunuh satu pun jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk terhadap kekuatan marah. Lihat sifat yang ketiga. Wala yaznun. wala yaznun, dan mereka tidak akan melakukan zina. Disifati mereka tidak akan melakukan zina. Coba, mereka tidak tunduk terhadap kekuatan syahwat. Coba lihat sifat ini digabung dalam satu ayat. Sifatnya orang yang beriman. Keteraturannya, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi tiga sifat ini sifat penafian semuanya. Mereka tidak menyeru kepada selain Allah. Maknanya mereka mempunyai lawannya. Itu apa? Ketergantungannya hanya kepada Allah. Ibadah mereka, seruan mereka, harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membunuh satupun jiwa yang Allah Subhanahu wa taala amkan kecuali yang cara yang hak. Artinya, mereka mempunyai sifat lawan dari perkara itu. Itu apa? Mereka tidak tunduk terhadap kekuatan marahnya. Sehingga terjaga keadilan, adil dia dalam bertindak. Sebab tidak memperturutkan kekuatan marah. Karena itu mereka dinafikan, tidak akan mungkin membunuh yang Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, mereka tidak melakukan zina. Karena yang mereka miliki adalah kesucian. Mereka tidak tunduk terhadap kekuatan syahwat. Tiga, yang merupakan asal dari seluruh maksiat. Kemudian kata beliau, wa hadhihi thalathatu yad'u ba'daha ila ba'd. Tiga ini saling mengajak kepada yang lainnya. Ini saling mengajak. Syirik akan mengajak kepada kezaliman dan fawahish. Kezaliman sampai terbunuh, pembunuhan. Fawahish, kekejian-kekejian sampai zina. Asalnya syirik. Saling mengajak. Demikian pula kezaliman akan mengajak kepada kesyirikan, fawahish. Fawahish, zina. Kalau orang miliki sudah ini, ini akan, kalau dia teruskan, dosa itu akan menyeret dia kepada kezaliman dan berbagai macam bentuk syirikan. Saling mengajak. Sebab dasar sama dasar saling berikat. Dasar maksiat ini, asal maksiat ini saling mengikat. Lihat uraiannya, kata beliau. Fasyirku yad'u ila dhulmi wal fawahish. Kama anna al-ikhlas wa tawhida yusarrifuhuma an sahibihi. Qala ta'ala, kadalika linasrif anhu su'a wal fahsya'. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Surah Yusuf ayat 24. Fasu'al ishq wal fahsya' az-zina. Kata beliau, jadi kesyirikan itu akan mengantar orang, akan mengajak pelakunya untuk melakukan kezaliman, taat terhadap kekuatan marahnya, dan sekaligus akan menyeret kepada fawahish, kekejian demi kekejian, perbuatan hina, perbuatan nista demi perbuatan nista, karena taat terhadap kekuatan syahwatnya. Lihat metode pendalilan beliau. Beliau dalili dengan melihat lawannya syirik. Apa lawannya syirik? Tauhid, keikhlasan. Gimana itu tauhid dan keikhlasan, kata beliau? Sebagaimana sungguh tauhid dan keikhlasan dan tauhid itu akan memalingkan orang yang memilikinya, akan memalingkan orang yang memilikinya dari dua hal ini, dari kezaliman dan kezaliman, dan dari fawahish, kekejian. Dalam surah Yusuf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika yanasrif anhu as-su' wal fahsya. Demikianlah, demikianlah, linasrifa, supaya kami palingkan dia, hindarkan dia, jauhkan dia dari as-su', kejahatan, wal fahsya, kekejian, kenistaan. Ini Nabi Yusuf ini. Kenapa? Lihat sifatnya, sampai dia mendapat penjagaan demikian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami al-mukhlasin, yang diberikan keikhlasan. selamat. Karena itu kekuatan ikhlasnya. Maksudnya, kalau mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau syirik justru akan mengajak. Sebagaimana tauhid dan keikhlasan itu akan memalingkan. Jelas ini. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ajakan. Iya. Kekejian demi kekejian. Iya. Untuk melakukan kejahatan. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Iya. Nabi Yusuf berhasil mengontrol kekuatan syahwatnya. Kekuatan marahnya. Sebab apa? Karena keikhlasannya, ketergantungannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakannya, kadhalika linasrif anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia, selamatkan dia, hindarkan dia, jauhkan dia dari kejahatan, masih di dalamnya kezaliman, pembunuhan, dan dari al-fahsya, kekejian, zina dan yang semisal, minuman dan yang semisal. Kami palingkan dia, selamatkan. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba kami al-mukhlasin. Diberikan keikhlasan. Coba lihat tauhid jemaah. Keikhlasan. Kalau hal ini sudah tertanam, perhebat dan perhebat, dia akan menjadi kekuatan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang merupakan lontaran syahwat, atau kegiatan-kegiatan yang merupakan lontaran karena tunduk terhadap kekuatan marah. Ini salah satu rahasia kenapa dakwah seluruh Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala diawali dari ini, untuk memberantas berbagai kerusakan yang ada di tengah masyarakat. Ini baik. Wakadhalika dhulm yad'u ila syirki wal fahisha. Demikian pula kezaliman. Kezaliman itu akan mengajak kepada kesyirikan dan fahisha. Saling mengajak. Kenapa? Fa inna syirka adlamu dhulm. Kama anna a'dal al adli tawhid. Fal adlu qarinu tawhid. Wal dhulmu qarinu syirk. Walihada yajma'u subhanahu bainahuma. أما الأول ففي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأما الثاني ففي قوله إن الشرك لظلم عظيم. Sekarang asal yang kedua, asal maksiat yang kedua itu kezaliman. Kenapa sampai hari ini kezaliman? Karena taat terhadap kekuatan marah yang puncaknya terjadi pembunuhan, kezaliman terhadap hamba yang sangat besar, mengalirkan darah mereka. Kezaliman ini akan menyeret kepada kesyirikan, akan menyeret kepada berbagai perbuatan keji dan nista, fahisyah. Lihat metode pendalilannya. Karena kata beliau, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana tauhid itu adalah keadilan yang paling adil. Iya. Bisa dipahami? Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Hubungkan. Syirik adalah kezaliman. Kezaliman yang terbesar. Jadi kezaliman, taat terhadap kekuatan marah, kezaliman melahirkan kezaliman. Kezaliman ini akan mengantar kepada yang besarnya. Itu syirik. Jelas hubungannya kan? Sebagaimana keadilan itu adalah tauhid, bahkan dia adalah keadilan yang terbesar. Jadi kata beliau, keadilan itu bergandengan dengan tauhid. Adil itu lawannya kezaliman. Dia akan bergandengan dengan tauhid. Jadi kalau keadilan akan mengantar kepada tauhid, maka demikian pula kezaliman akan menyeret kepada kesyirikan. Sebab kezaliman itu bergandengan dengan syirik. Lihat metode penggandengannya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan. Yang pertama, tauhid digandengkan dengan keadilan. Dalam surah Ali Imran ayat 18. Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. La ilaha illallah. Tauhid kan? Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaika dan seluruh malaikat. Siapa lagi? Kalau kalangan manusia dan jin disebutkan sifatnya, wa ulul ilm dan orang-orang yang berilmu. Di sinilah ukuran keilmuan. Yang paham, yang yakin, yang mengerti, yang mengamalkan, yang hidup mati di atas tauhid ini. Di atas la ilaha illallah. Ini yang berilmu. Baik. Persaksian ini qa'iman bil qist. Allah tegak mempersaksikan ini bil qist, dengan qist, qist keadilan. Coba lihat digandengkan bahwa persaksian ini adalah keadilan. Sebagaimana kebalikannya, penggandengan kesyirikan dengan kebaliman dalam surah Luqman ayat 13 yang sering kita dengar, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu betul-betul merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi jelas itu pendalilannya. Kenapa kezaliman bisa mengajak kepada kesyirikan? Bisa kita lihat dari dua sisi. Kezaliman itu kezaliman kecil. Kezaliman yang satu akan menyeret kepada kezaliman yang satunya, ya kan? Sementara kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kezaliman juga kan? Mendzalimi hak-haknya hamba, itu akan menyeret akhirnya menyerahkan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menyerahkan permohonannya kepada selain Allah, menyerahkan ketawakalannya kepada selain Allah. Lahirlah kezaliman yang terbesar. Sisi kedua, bisa kita pahami dari sisi lawannya kezaliman. Lawan kezaliman apa? Keadilan. Keadilan itu menyeret, akan mengantar hamba untuk adil. Adil. Dari satu keadilan ke keadilan yang lainnya, dari satu keadilan kepada keadilan yang lainnya, sampai akhirnya dia mampu mewujudkan keadilan yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan keadilan yang terbesar bahwa hak ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya, ketergantungan hatinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan memiliki segalanya. Ini yang paling adil dalam bersikap. Jelas ya, kezaliman mengantar kesyirikan, jelas. Sekarang beliau tidak jelaskan di sini kezaliman bagaimana mengantar kepada fahisyah. Saya bisa mudah dipahami. Lihat orang-orang yang suka memukul, lihat orang-orang yang suka membunuh, lihat preman-preman, dialah yang memenuhi tempat terbat, kekejian itu. Dia memenuhi tempat-tempat kekejian, minuman-minuman, gunakan obat terlarang, wanita, berbagai kekejian demi kekejian, kenistaan demi kenistaan, cicik, berbagai perbuatan yang cicik, kau melihatnya, itu karena kebaliman, saling mengikat, saling mengajak. Ini jelas ya. Baik. Wal fawahish, cara yang ketiga, al fahisha, tad'u ila syirki wadh-dhulm, wala siyama idza qawiyat iradatuha wa lam tahsul illa bi naw'in min adh-dhulmi wal isti'anati bis-sihri wasyaitan. Wa qad jama'a subhanahu baina az-zina wasy-syirk fi qawlihi az-zani la yantahu illa zaniatan aw musyrikah. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Kata beliau selanjutnya, al-fahisha ini muncul dari apa? Kenapa muncul perbuatan fahisha, kekejian, kenistaan, minum, zina dan yang semisalnya? Kenapa muncul? Asalnya apa? taat terhadap kekuatan syahwat. Syahwatnya ingin ini, dia ikuti. Terjadi. Dia ingin ini, dia ikuti. Terjadi. Itu asal bencana itu, kalau mentaati kekuatan syahwat. Tidak dilarang ya, dalam perkara yang dibenarkan. Ada syahwat yang memang merupakan tabiat, karena itulah dihalalkan nikah, disalurkan dengan pernikahan. Dihalalkan minuman-minuman yang halal, dihalalkan makanan-makanan yang halal. Iya. Yang merupakan tuntunan syahwat. Iya. Lihat agama Allah Subhanahu wa taala mulianya. Luar biasa banyaknya yang halal itu. Iya. Fahisha ini, kekejian ini, karena taat terhadap kekuatan syahwat, muncullah kekejian demi kekejian, ini akan menyeret kepada kesyirikan dan kezaliman. Sebab asalnya itu, tiga hal ini akan saling menyeret. Saling mengajak. Tiga hal ini akan saling mengajak. Tidak akan saling lepas. Lihat bagaimana pendalian beliau. Fahisyah katanya akan mengajak kepada kesyirikan dan kezaliman. Terutama jika keinginannya untuk melakukan kenistaan itu semakin kuat. Sementara dia tidak bisa wujudkan kecuali hanya dengan melakukan kezaliman. Membunuh misalnya, memukul. Maka ada bereskan dulu. Terjadilah kezaliman. Atau dia tidak bisa wujudkan fahisyah itu kecuali dengan memohon pertolongan dengan menggunakan sihir, menggunakan syaitan, terjerumuslah ke dalam syirik, kesyirikan. Lihat, contoh. Ada orang yang tidak bisa menahan kotoran syahwatnya sama wanita, cinta betul sama seorang wanita. Ditolak. Ditolak dia. Apa yang main? Marah dia. Mau berkelahi, mau ini. Terjerumus ke dalam kezaliman. Memukul, membahkan adat, membunuh. Banyak sekali permasalahan karena ini. Lihat bagaimana mentaati kekuatan syahwat. Akhirnya terjerumus, mentaati jiwa kekuatan marah. Kepada kezaliman. Ada orang yang kecanduan. Terhadap obat. Wah, dia ingin minum, mau ini, mau. Tapi tidak ada uangnya. Menggolim orang tuanya. Dirampok orang tuanya, atau orang lain yang dirampok. Terjerumus ke orang tuanya. Kenapa? Dia tunduk terhadap kekuatan syahwat. Suka sama wanita, itu kezaliman ya. Fahisyah mengajak kepada kezaliman. Kepada kesyirikan, dia telah contohkan. Suka sama wanita, akhirnya gunakan dukun, gunakan sihir, asalnya karena taat terhadap kekuatan syahwatnya, akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kawan, jadi saling mengajak. Karena itulah kata beliau, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sungguh telah menggabungkan antara zina dan kesyirikan. Sebab memang saling mengajak, ada tabiat yang sama itu. Lihat digabungkan dalam surah An-Nur ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." Lelaki pezina tidak akan menikah kecuali kepada wanita pezina dan wanita musyrikah. Wanita pezina atau wanita musyrikah. Coba lihat di samakan. Walaupun hukumnya beda, kata nilai yang sama, saling mengajak. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak akan ada yang menikah dia kepadanya kecuali zanin, lelaki pezina, atau musyrik, lelaki yang musyrik. Lihat. Ini hukum bagi orang-orang yang mengkufur. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal ini diharamkan kepada orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman keterikatannya hanya kepada Allah. Orang beriman itu mencintai kesucian. Iya. Maka mereka mendapatkan yang lain. Baik, perhatikan jemaah. Titik pendiriannya di sini, zina dan kesyirikan Allah gabungkan. Iya. Kenapa? Sebab zina taat terhadap kekuatan syahwat itu akan menyeret kepada kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan juga mengantar menyeret seorang kepada rasul. Lebih jauh kata beliau, wahadihi thalathatu yajurru ba'daha ila ba'd wa ya'muru ba'daha bi ba'd wa li hadha kullama kana al-qalbu ad'afa tawhida wa a'dama syirka kana akthara fahishatan wa a'dama ta'alluqan bis surati wa ishqan laha. Tiga hal ini saling menyeret, menjatuhkan sebagiannya kepada yang lainnya. Sebagiannya akan memerintah kepada sebagiannya. Karena itulah kata beliau, kapan hati semakin lemah tauhidnya, maka akan semakin besar kesyirikan. Yang mana hal ini akan semakin menyeret dia ke dalam fahisha demi fahisha, ke dalam kezaliman demi kezaliman, kejahatan demi kejahatan. Mau selamat dari kejahatan dan dari al-fahsya, bermantap tauhid. Iya. Kemudian gunakan asal tanamnya tauhid ini, tingkatkan sampai akhirnya dengan tauhid ini kita kontrol kekuatan mara dan kekuatan syahwat, sehingga akhirnya marah kita karena nilai tauhid, marah karena Allah. Hebatnya kalau orang sampai marah karena Allah, bukan lagi marah karena dirinya, bukan karena ini, tapi marah karena Allah. Ini karena nilai tauhid sudah. Yang seperti ini jamaah luar biasa, justru merupakan nilai keimanan yang tertinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Man ahabba lillah wa abghara lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Dia cinta tidak karena ini, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul karena Allah. Bukan karena dunianya, bukan karena ini, tapi karena Allah. Membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benci karena Allah, bukan karena pribadinya, bukan karena tidak, tapi karena Allah. Allah benci hal itu, dia pun benci. Allah benci orang yang melakukan seperti itu, dia pun benci. Semata-mata karena Allah dia membenci. Nah, ini karena nilai tauhid. Kemudian dia memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Apa hukumnya orang yang seperti ini sudah? Faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Seluruhnya sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Jadi permantap ini. Kemudian tundukkan kekuatan syahwat dengan kekuatan tauhid. Kapan melemah? Ayah, kekuatan syahwat akan menguat. Kekuatan marah akan menguat. Tidak bisa terkontrol. Kalau tidak terkontrol akan terjerumus kepada kezaliman. Akan terjerumus kita kepada fawahish. Semakin besar kezalimannya, bisa menghancurkan kekuatan tauhid kita. Sebab akan menjerumuskan ke dalam syirik akbar. Semakin besar ketundukan terhadap syahwat, bisa menyeret kita kepada penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kata beliau, ayat seperti ini atau pembahasan seperti ini sama semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 36 sampai 37. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه فهذا هو التوحيد. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فهذا اجتناب داء القوة الشهوانية. ثم قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذا مخالفة القوة الغضبية فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماء الخير كله. Baik, kata beliau, hal yang semisal dengan ini, hal yang semisal dengan ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Syura, "Fama utitum," dan apapun yang diberikan kepada kalian min syai' berupa apapun, "Famata'ul hayati dunia," maka itu hanyalah perhiasan dunia. Dunia. "Wa ma 'indallahi khairu wa abqa," dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ditambah lagi, abqa, lebih kekal. Ini kaidah. Siapa mampu memiliki paham kaidah ini dan bersikap di atas kaidah ini, selamat. Memahami bahwa pemberian dunia ini kehidupan dunia. Rendah. Namanya dunia. Dunia itu apa? Yang rendah, yang hina. Itu bahasa gitu. Dunia artinya yang rendah, yang hina. Uang itu rendah, hina asalnya. Nanti dia bermanfaat ketika diperoleh dengan jalur agama dan dibelanjakan dengan jalur agama, dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan jalan Allah. Bukan karena semata-mata uang yang mendatangkan manfaat, karena dihubungkan dengan agama baru bermanfaat. Harta apapun asalnya rendah, nanti bermanfaat ketika itu agama. "Wama indallahi khairu wa abqa," adapun apa yang ada di sisi Allah di negeri akhirat, khair, lebih baik. Berapa kali lebih baiknya? Oh, tidak bisa. Tidak ada yang bisa batasi sampai berapa kalinya dunia beserta isinya. Tidak ada yang bisa batasi. Ditambah lagi, wa abqa, kekal dengan selama-lamanya. Kalau dunia sudah kenikmatannya terbatas, tidak kekal lagi. Itu pun pemanfaatannya nikmatnya terbatas. Kapan kita enak makan? Nanti ketika lapar saja itu. Kalau sudah kenyang, biar semakin enak makan, tetap tidak bisa lagi. Kalau dia paksakan masuk, akan keluar. Kenikmatan apapun di dunia itu sesaat saja. Itu pun kalau sudah sakit, dia makanan apa di depan? Bahkan ada yang penyakit, cium makanan enak, muntah. Coba lihat. Tidak bisa. Tapi kalau nikmat agama, walaupun sakit apapun parahnya itu, tetap nikmat. Tetap itu nikmat itu beragama. Tetap itu nikmat mengingat Allah. Tetap itu nikmat mengingat kebesaran Allah. Ini di dunia, apalagi nantinya dalam barzah. Apalagi nantinya di dalam akhirat. Oh, tidak bisa dibayangkan kenikmatannya. Iya, makanannya, minumannya terus menerus luar biasa. Iya. "Wa ma 'indallahi khairu wa abqa," jemaah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Iya, karena itu beramal untuk mendapatkan ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baik, prinsip ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tiga sifat itu. Lihat dalilnya lanjutannya. "Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itu satu. Jadi apa yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal? Li, bagi. Bagi siapa? Menurut siapa? Bagi siapa? Untuk siapa? Bagi mereka-mereka yang beriman, yang ala rabbihim yatawakkalun, tawakkalnya hanya kepada Rabbnya. Hatinya mengharap hanya kepada Allah, ketergantungannya hanya kepada Allah, penyerahannya hanya kepada Allah, kemantapannya hanya kepada Allah, permohonannya hanya kepada Allah. Yang jelas hatinya terikat, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama kan? Kenapa? Selamat dari asal maksiat yang pertama itu. Ini tauhid. Lihat sifat yang kedua. "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish." Mereka adalah orang-orang yang jauh dari dosa-dosa itsm besar dan fawahish, kekejian. Lihat sifatnya mereka ijtinab, menjauh dari perkara itu. Bukan sekadar terhindar, tapi menjauh memang. Iya. Jadi tidak akan mungkin dia akan ikuti ajakan kekuatan syahwatnya, sebab sifatnya mereka menjauh. Selamat dia dari ajakan terhadap kekuatan syahwat. Lihat sifat yang ketiga, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan jika mereka dibuat marah, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Coba lihat. Maaf. Berhubungan dengan harta mereka, pribadi mereka, marah mereka ya wajar. Tetapi sifat maaf mereka masya Allah luar biasa. Kenapa? Sebab mereka mempunyai sifat menyelisihi kekuatan marah. Ketika hal itu yang berhubungan dengan pribadi. Tapi ketika yang berhubungan dengan agama, maka itu marahnya karena Allah. Nah, itu nilai agama itu, nilai keimanan itu. Kita marah terhadap kesyirikan karena Allah marah terhadap perbuatan ini. Kita benci terhadap kebaliman, benci terhadap perbuatan dan orang yang melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, kita pun benci. Maka ini benci karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhubungan dengan pribadi. Tapi ketika berhubungan dengan pribadi, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Sebab mereka tidak memutar kekuatan marah. Jadi mereka-mereka yang akan mendapatkan yang lebih baik, yang lebih kekal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka mengumpulkan tiga sifat ini, yaitu mentauhidkan Allah, kemudian iffah, menjaga kesuciannya, sebab menghindarkan diri dari berbagai macam kekejian, dan yang ketiga adil dia, selamat dari kekuatan, taat terhadap kekuatan marahnya. Tiga hal ini kata Ibnu Qayyim adalah jima'ul khair, pengumpul seluruh kebaikan, tauhid, kesucian, dan keadilan. Lawannya asal dari maksiat itu. Asalnya kan apa? Asalnya syirik. Taat terhadap ketergantungan kepada selain Allah. Ini asalnya kan? Lawannya apa? Tauhid. Apalagi asal maksiat yang kedua? Taat terhadap kekuatan syahwat. Taat terhadap kekuatan syahwat. Melahirkan kekejian, fahisyah. Lawannya apa? Kesucian, iffah. Ini sifat iffah. Memang tabiatnya kesucian, tidak mau yang jijik-jijik. Iffah. Masya Allah. Yang ketiga, asal maksiat itu, taat terhadap kekuatan marah, melahirkan berbagai macam bentuk kebaliman. Lawannya apa? Adil. Lawannya kebaliman adalah adil. Dia bijaksana. Adil dia. Tawadu' dia. Menghukumi sesuai sesedai, tepat pada tempatnya. Ini asal kebaikan. Kebaikan seluruhnya bersumber dari sini. Karena itulah sifatnya digabung saja di sini. Baik. Selesai pembahasan kita tentang asal maksiat besar dan kecil. Asal maksiat seluruhnya besar dan kecil. Tiga ini. Kita simpulkan. Pertama, asal maksiat itu tiga, besar dan kecil. Yang pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan melahirkan apa? Kesyirikan demi kesyirikan, dan disembahnya selain Allah subhanahu wa ta'ala bersama Allah. Lawannya? Tauhid, keikhlasan. Miliki tauhid, miliki ikhlasan. Hancurkan itu. Ketergantungan kepada selain Allah. Bergantung mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam seluruh urusan kita. Urusan keduniaan, demikian pula urusan agama. Urusan keduniaan, usaha misalnya, harapkan kepada Allah. Urusan agama, sholat. Kita sholat mau apa? Supaya terampuni misalnya kan? Masuk surga misalnya kan? Selamat dari api neraka? Serahkan hanya kepada Allah. Jangan sandarkan kepada kekuatan sholat kita. Jangan sandarkan kepada kelibatan kita beribadah. Salah. Lakukan itu, tapi tetap sandarkan, gantungkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Nah itu, baru benar. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, asal maksiat yang kedua, taat terhadap kekuatan syahwat. Nah, di sini muncul berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Yang puncak-puncaknya, zina. Lawannya adalah, kesucian jemaah. Menjaga iffah, kesuciannya. Memang tabiatnya kemuliaan. Enggak suka yang jijik, yang nista. Mereka menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk kejijian. Kekuatan syahwat mereka kontrol. Tapi terhadap syahwat yang memang merupakan tabiat, mereka salurkan sesuai dengan tuntunan agama. Sesuai dengan tuntunan agama. Mereka nikah sesuai dengan tuntunan agama. Mereka makan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, tidak berlebihan. Mereka minum apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, tidak berlebihan. Yang ketiga, taat terhadap kekuatan marah. Ini asal maksiat. Kapan taati emosi, kekuatan marah, sudah. Dosa demi dosa, kezaliman demi kezaliman akan muncul. Macam-macam itu, dustanya, apanya, semuanya akan muncul. Berbagai macam. Hadapi dengan lawannya. Jangan taat. Sadari bahwa diri kita marah karena diri apa itu diri kita? Memang sumber bencana. Diri kita itu tidak akan lepas dari kesalahan. Nggak usah marah terlalu membela diri. Sebab siapapun kita pasti bersalah. Sumber kesalahan dalam diri kita. Sadari jamaah. Nggak usah terlalu membela diri kita. Yang kita bela adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini. Jangan taat tunduk terhadap kekuatan marah. Hadapi dia dengan nilai-nilai keadilan. Sebab mentaati kekuatan marah akan melahirkan kebaliman demi kebaliman. Hadapi dia dengan nilai-nilai keadilan. Dan biasakan diri marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu resep yang sangat mujarab. Untuk menghindarkan marah karena diri, penuhi hati kita dengan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Insyaallah ini cukup ya. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.